Yaqra'u ba'duhum ashron au juz'an au ghairu dzalik. Sebagian mereka atau salah satunya dari sekelompok orang tersebut, dia membaca 10 ayat atau membaca satu juz atau yang selain itu, 10 ayat atau sekian ayat atau satu juz. Summa yaskut. Setelah itu dia diam. Wa yaqra'ul akhar min haitsin tahal awwal. Kemudian gantian yang lain membaca setelah yang pertama selesai. Atau gantian. Naam. Gilirannya atau urutannya untuk membaca setelah yang pertama selesai membaca. Summa yaqra'ul akhar. Kemudian juga setelah itu membaca yang lain lagi. Nah, setelah selesai, gantian yang lain membaca lagi. Selesai 10 ayat atau beberapa ayat atau beberapa lembar, atau satu juz, kemudian bergantian yang lain lagi. Yang sudah selesai dia diam dan mendengar atau menyimak. Ini yang dinamakan dengan idaroh di dalam membaca Al-Quran, bergantian, berputar di dalam membaca Al-Quranul Karim. Apakah bentuk seperti ini dibolehkan? Kata penulis di sini, wa hadza jaizun hasanun. Dan yang seperti ini boleh. Bentuk yang seperti ini diperbolehkan, hasan dan bagus. Wa qad su'ila Malik rahimahullah anhu. Dan Imam Malik rahimahullahu taala, beliau ditanya tentang cara membaca Al-Qur'an dalam bentuk seperti ini. Faqala la ba'sabih. Maka beliau menjawab la ba'sabih. Nah. Ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala disebutkan oleh At-Turtusy dalam kitabnya Al-Hawadits wal Bid'ah. Nah. Dan pentaklik menyebutkan sebagian para ulama menyebutkan makruh. Dengan alasan karena menyelisihi bentuk yang dilakukan atau cara belajar yang dilakukan Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga karena akan bisa membawa kepada mubahah berbangga-bangga, bahkan mungkin naam ria, atau kadang mengganggu naam kaum muslimin yang lain, terlebih jika membacanya dengan pengeras suara, walaupun itu adalah amalan membaca Al-Quran, tetapi ketika mengganggu yang lainnya, mungkin di sana ada yang sedang sakit, ada yang sedang tidak enak mendengar suara, atau yang lainnya, atau ada yang sedang sholat, atau sedang beribadah yang lainnya. Nah, sehingga kalaupun memilih pendapat yang membolehkan, hendaklah memperhatikan adab terhadap yang lainnya, terhadap kaum muslimin yang lainnya. Hendaknya amalan tersebut tidak mengganggu kaum muslimin yang lain. Nah, seperti misalkan waktu istirahat, kaum muslimin waktunya tidur, istirahat, maka kalau hendak melakukan amalan seperti itu, cukup didengarkan oleh orang yang ada di majelis, Nah, tidak kemudian mengganggu kaum muslimin yang lain yang sedang tidur, yang sedang istirahat, Nah, ini jika dia memilih pendapat yang membolehkan membaca Al-Quran dalam bentuk seperti ini, hendaklah memperhatikan hak-hak orang lain atau kaum muslimin yang lainnya. Naam. Yang jelas Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membolehkan bentuk yang seperti ini, dan hendaknya jika bentuk membaca seperti ini, hendaknya ada di antara mereka yang ahli dalam tajwid, atau telah mengerti tata cara membaca Al-Quran dengan baik, sehingga ketika ada kekeliruan dalam membaca, atau kesalahan dalam membaca akan diperbaiki dan diluruskan langsung saat itu juga. Itu intinya ada guru, atau ada yang ada orang yang faham dengan naam tata cara membaca Al-Quran dengan baik. Baik, selesai pasal yang ke-20. Hanya tentang masalah idaroh, bergiliran, bergantian, atau berputar dalam membaca Al-Quran. Kemudian pasal yang berikutnya. Pasal yang berikutnya agak panjang, namun insya Allah kita baca sedapatnya. Jika tidak selesai dalam sekali pertemuan. Faslun fi raf'i shawt bil qira'ah. Pasal yang berikutnya masih tentang adab qira'ah, adab-adab dalam membaca Al-Quran. Faslun fi raf'i shawt bil qira'ah. Pasal tentang mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Atau mengeraskan suara ketika membaca Al-Quranul Karim. Ini masuk pasal yang ke-21, Hadza faslun muhimmun. yambaghi an yu'tana bihi. Ini pasal yang penting yang seyogianya diperhatikan. Itu tentang mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. I'lam annahu ja'at ahadithu kathiratun fis sahih wa ghairi. Ketahuilah bahwasannya telah datang hadis-hadis yang banyak di dalam kitab sahih, baik sahih Bukhari atau sahih Muslim, wa ghairih, dan dalam kitab-kitab yang lainnya, dalam kutubus sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan yang lainnya. Dalatun ala istihbabi raf'is saut bil qira'ah. Yang hadis-hadis tersebut menunjukkan disunnahkannya mengangkat suara atau mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Waja'at atharun dalatun ala istihbabil ikhfa. Namun juga datang riwayat-riwayat yang menunjukkan disunnahkannya ikhfa, disunnahkannya melirihkan bacaan Al-Quran. Wa khafdhis shaut, melirihkan atau tidak mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Wa sanadhkuru minha tarafan yasiran isyaratan ila asliha insyaallah taala, dan kami akan menyebutkan sebagian asar atau hadis-hadis tadi sebagai isyarat kepada asalnya atau dasarnya insyaallah taala. Penulis menyebutkan di sini bahwasannya banyak dalil-dalil atau hadis yang menyebutkan dianjurkannya untuk membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara. Sementara ada juga dalil-dalil yang lain, hadis-hadis yang lain, yang juga menunjukkan disunnahkannya ikhfa, sebaliknya disunnahkannya melirihkan atau tidak mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Sehingga bagaimana cara menggabungkan, menjamak dalil-dalil yang secara lahiriah bertentangan, padahal hakikatnya tidak bertentangan. Qala Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu minal ulama, berkata Abu Hamid Al-Ghazali dan yang lainnya dari kalangan para ulama, wa tariqul jam'i bainal akhbari wal atharil mukhtalifah fi hadza, dan cara menggabungkan antara hadis-hadis dan asar-asar yang berbeda-beda di dalam masalah ini, karena ada hadis yang menganjurkan untuk mengangkat suara dalam baca Al-Quran, dan juga ada riwayat yang menganjurkan untuk melirihkan suara ketika membaca Al-Quran. Bagaimana cara menggabungkan riwayat-riwayat tersebut? Annal israr ab'adu minar riya. Kemudian dijelaskan, cara menggabungkan riwayat-riwayat yang secara lahir bertentangan tersebut, cara menggabungkannya adalah dengan penjelasan sebagai berikut. Annal israr ab'adu minar riya. Bahwasannya bacaan sir, bacaan yang lirih, itu lebih jauh dari sifat riya. fahuwa afdalu fi haqqi man yakhafu dhalik. Maka bacaan lirih itu lebih utama bagi orang yang dia mengkhawatirkan terjatuh ke dalam riya. Jadi ada rincian. Mana yang lebih afdol, antara mengeraskan bacaan atau melirihkan bacaan? Sementara ada dalil atau hadis yang menganjurkan untuk mengeraskan bacaan, dan juga ada riwayat yang menganjurkan untuk melirihkan bacaan. Nah, maka cara menggabungkan riwayat-riwayat tersebut adalah dengan penjelasan sebagai berikut. Bahwasannya bacaan lirih itu lebih afdol bagi orang yang takut terjatuh ke dalam riya. Apa itu riya? Mengamalkan suatu amalan supaya dilihat oleh orang lain atau didengar oleh orang lain, kemudian ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain tersebut. Ini riya. Maka bacaan sir lebih afdol bagi orang yang khawatir terjatuh ke dalam riya. Fa in lam yakhafir riya'a fal jahru wa raf'us sauti afdal. Dan jika dia tidak khawatir terjatuh ke dalam riya, fal jahru wa raf'us sauti afdal, maka membaca dengan jahr keras, wa raf'us saut dan mengangkat suara, afdol itu lebih afdol. Lianna al-amala fihi akthar. Karena amalan di dalam membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara itu akthar, itu lebih banyak daripada yang suaranya lirih. Walianna fa'idatahu tata'adda ila ghairih. Alasan yang lain juga karena faedahnya, faedah bacaan dengan suara keras ya, itu akan sampai kepada yang lainnya ya, atau dirasakan oleh yang lainnya ya. Yang lainnya jadi mendengar, oh ini ayat tentang azab ya, oh ini ayat tentang ancaman bagi orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan ya. Sehingga orang lain yang mendengar ayat tersebut ternasehati ya, atau tersentuh ya. Nah, wa naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Dan manfaat yang sampai kepada orang lain ya, atau bisa dirasakan oleh orang lain, itu lebih utama daripada manfaat yang hanya untuk diri sendiri. Nah, alasan yang lain, wali annahu yukidu qalbal qari. Dan juga karena membaca Al-Quran dengan suara keras itu akan membangunkan hati orang yang membaca Al-Quran ya, akan bisa lebih serius ya, tidak lalai hatinya ya. Lisannya membaca tetapi hatinya lalai, tidak ya. Kenapa? Karena dia membacanya dengan suara yang keras ya. Dan suara yang keras akan bisa membangunkan hatinya. Wa yajma'u himmatahu ilal fikri fi, dan akan menyatukan konsentrasinya enggak buyar konsentrasinya, tapi akan bisa menyatukan konsentrasi untuk memikirkan atau menghayati bacaan yang dia baca. Wa yasrifu sam'ahu ilaih, dan juga dia akan memasang pendengarannya ya, dengan suara yang naam keras ya, maka dia akan bisa memasang pendengarannya ya, untuk mendengarkan apa yang dia baca. Wa yatrudun nauma wa yazidu fin nasyat, dan juga akan mengusir kantuk ya, dan juga menambah semangat. Beda kalau bacanya lirih, ya, cepat ngantuk, nah, dan kurang semangat. Nah. Tetapi dengan membaca suara yang keras, ya, jahr, maka akan mengusir kantuk. Dan juga akan menambah semangat. Wa yuqidhu ghairah, dan bisa membangunkan yang lainnya. Nah. Misalkan dia membacanya di akhir malam. Ya. Nah. Wa yuqidhu ghairahu min na'imin aw ghafilin, dan dia bisa membangunkan yang lainnya dari orang-orang yang masih tidur ya, aw ghafil, atau orang-orang yang lalai ya, lalai dari membaca Al-Qur'an ya, sehingga dia teringat. Nah, karena mendengar bacaan temannya atau bacaan orang lain, teringat bahwasanya dia belum membaca Al-Qur'an ya. Wa yunashshidu, dan bisa menjadi penyemangat bagi yang lainnya. Nah. Taib, ini cara menggabungkan hadis-hadis ya, yang menganjurkan untuk mengangkat suara dalam membaca Al-Quran ya, dengan hadis-hadis yang menunjukkan naam dianjurkannya melirihkan bacaan Al-Quran ya, dengan penjelasan seperti tadi. Qalu, mereka juga berkata, famahma, sebagian cetakan fa, sebagian cetakan lagi wau. Wa mahma hadarahu syai'un min hadhihi niyat, maka kapan niat-niat seperti ini hadir dalam diri seseorang ya. Apa niatnya tadi? Hah? Bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya ya, supaya bisa membangunkan hatinya ya, supaya lebih bisa konsentrasi ya, supaya pendengarannya lebih jelas ya, supaya bisa mengusir kantuk dan menambah semangat ya, dan seterusnya dari tujuan-tujuan tadi ya. Maka kapan tujuan-tujuan tadi ada pada diri orang yang sedang membaca Al-Quran, fal jahru afdal ya, maka membaca dengan jahr itu lebih afdal. Dan dia tidak mengkhawatirkan terjatuh ke dalam riya. Fa in ijtama'at hadhihi niyyat tada'afal ajru. Dan jika tujuan-tujuan tadi ya, itu berkumpul semuanya ada di situ ya, dengan alasan ini, dengan alasan itu ya, tujuan ini, tujuan itu yang disebutkan tadi, tada'afal ajru, maka pahalanya semakin berlipat-lipat. Nah, namun dengan catatan tadi, dia tidak khawatir terjatuh ke dalam riya. Qala al-Ghazali rahimahullah, walihada qulna, oleh karena ini kami katakan, al-qira'ati fil mushafi afdal, fahada hukmul mas'alah. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih afdal, fahada hukmul mas'alah, dan inilah hukum mas'alah dalam masalah ini. Sudah berlalu penjelasan tentang masalah membaca Al-Quran, apakah lebih afdal dengan melihat mushaf ataukah dengan melalui hafalan. Ya, juga masalah dalam hal ini dirinci ya. Apa rinciannya? Ada yang masih ingat? Hah? Sudah berlalu. Apa rinciannya? Mana lebih afdal, membaca Al-Quran melihat mushaf atau dari hafalan? Hah? Sudah pernah dibahas atau belum? Sudah. Apa rinciannya? Hah? Man. Nah, kalau di dalam sholat lebih utama dengan hafalannya. Kalau di luar sholat maka dengan melihat mushaf. Ada yang lain? Hmm? Nah. Naam. Naam. Lebih afdal daripada dengan hafalannya. Mendekati. Nah, yang lain. Ini menguji kemampuan hafalan. Pelajaran-pelajaran sudah berlalu sampai di mana kekuatan hafalan kita merekam pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Nah, fadl. Tergantung dia khusyuknya gimana. Nah. Baik, kalau dia lebih khusyuk dengan hafalan, maka lebih afdol dia membaca lewat hafalannya. Kalau lebih khusyuknya dengan melihat mushaf, maka lebih utama dia membaca mushaf, gitu ya. Nah, ahsan, saling melengkapi ya. Nah, alhasil jika sama derajat kekhusyukannya ketika membaca Al-Quran dengan melihat mushaf atau lewat hafalannya, sama-sama khusyuk, sama-sama bisa mentadabburi dengan baik dan khusyuk, ya, maka yang lebih utama adalah dengan melihat mushaf jika sama-sama khusyuk, ya. Nah, dengan melihat mushaf bisa khusyuk dan bisa tadabbur dengan baik, dengan hafalan juga bisa khusyuk dan tadabbur dengan baik. Sama, maka yang lebih baik kalau sama seperti ini, maka yang lebih baik adalah membaca Al-Quran, atau yang lebih utama adalah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, karena dia menggabungkan dua amalan, amalan melihat mushaf dan amalan membaca Al-Quran. Baik, tapi jika melihat mushaf itu dia lebih khusyuk, ya, dibandingkan dengan lewat hafalannya, ya, maka itu lebih, maka yang lebih baik adalah, tidak diragukan lagi, yang lebih baik adalah dengan melihat mushaf. Dan jika sebaliknya, melihat lewat hafalannya atau membaca dengan lewat hafalannya itu ternyata lebih khusyuk, lebih tadabbur, ya, daripada membaca Al-Quran dengan lewat atau dengan melihat mushaf, maka membaca dengan hafalannya, ya, itu lebih afdol. Nah, apalagi bacaan tersebut adalah di dalam sholat. Nah, taib. Masih panjang ya penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang bab mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Nah, namun karena sudah masuk waktu Isya, sehingga insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.